Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma barik lana fi kulubina wa barik lana fi ajsadina وبارك لنا في أهلنا وبارك لنا في بيوتنا وبارك لنا في مساجدنا وبارك لنا في مدارسنا وبارك لنا في معاهدنا وبارك لنا في مزارعنا وبارك لنا في أسواقنا وبارك لنا في شوارعنا وبارك لنا في علومنا وبارك لنا في أموالنا وبارك لنا فيما رزقتنا إنك أنت على كل شيء قدير اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد para pemirsa dimanapun anda berada, hadirin hadirat, para pendengar, semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah. Kita dengan Imam Ghazali dengan kitab Hidayatul Hidayahnya, kita sudah sampai kepada adabul khuruj, adabul khuruj ila al-masjid, adabul khuruj ila al-masjid. Setelah kita mempersiapkan diri kita dengan bersuci, dengan bersuci, wudu, mandi besar bagi yang punya hadas besar, saat itu kita sudah siap-siap untuk pergi ke masjid. Inilah bidayah kita, hal yang harus kita coba, kita praktekkan dalam diri kita. Dan sekarang kita mau masuk masjid. Faidha fakhartha min taharatika qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'an allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid daraini amin ilang qal. Faidha faraghta min taharatika, jika engkau sudah selesai bersuci untuk bersiap-siap menuju masjid, fasholli fi baitika rak'atay subhi, kalau sudah dengar azan subuh tadi, salatlah di rumahmu 2 rakaat subuh, qabliyah subuh 2 rakaat. In kana al-fajr qad tala, jika fajar telah terbit, maksudnya jika telah masuk subuh. In kana al-fajr qad tala kadzalika kana yaf'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitulah Nabi melakukannya. Tsumma kemudian tawajjah ila al-masjid, pergilah ke masjid. Wala tad'i as-salata fil jama'ati, jangan kau tinggalkan salat berjamaah. Berusahalah untuk salat berjamaah. La siyama as-subh, apalagi salat subuh. Jangan sampai engkau tinggalkan. Fa salatul jama'ati tafdhul 'ala salatil fadhi bi 27 darajatan. Salat berjamaah melampaui keutamaannya, melampaui salat sendiri 27 derajat. Ini. Dan salat jamaah adalah, sebagian ulama dalam mazhab Imam Syafi'i, disebut sebagai fardu kifayah. Sebagian lagi mengatakan bahasanya itulah sunnah muakkadah yang sangat dikukuhkan. Dan begitulah para jumhur ulama yang lainnya, kecuali menurut mazhab Hambali, maka yang namanya salat berjamaah hukumnya wajib. Bagi yang mengatakan salat berjamaah adalah sunnah, harus kita yakini di situ ada keutamaan besar, fadilah berlipat-lipat. Wa in kunta tatasahal fi mithli hadzal ribhi, kalau seandainya kamu tergolong orang yang entengin, enggak semangat untuk mendapatkan hadzal ribh, keberuntungan ini, fa yufaidatin, Fa'ayu fa'idatin. Lalu kira-kira keuntungan apa laka bagimu fi talabil ilmi, dalam menuntut ilmu? Kalau engkau dengan sesuatu yang amat besar keutamaannya seperti ini, sholat berjamaah, kok kamu tidak tertarik, kamu tidak senang, lalu apa faedah kamu menuntut ilmu tuh? Cari ilmu mau apa kamu? Itu maksudnya Imam Ghazali. Katanya punya ilmu, pengen ngamalkan ilmunya. Nah ini sudah dapat ilmunya, kemudian ada amal, ada pekerjaan, proyek besar, gaji gede, enggak mau. Terus mau apa kamu? Gajinya di hadapan Allah pahala. Itu gambarannya kayak begitu. Kayak orang kerja, punya kuliah. Setelah kuliah dapat pekerjaan, tapi dia enggak mau ngambil. Katanya dulu kuliah pengen kerja, pengen cari duit. Setelah selesai kuliah dapat tawaran pekerjaan sesuai dengan keahliannya, lah kok enggak mau? Terus mau apa? Ini kan urusan duit. Kalau urusan duit enggak ada yang nolak. Tapi urusan amal khair ini, kamu katanya menuntut ilmu, pengen bisa beramal baik, dapat pahala besar di hadapan Allah. Lah ini ada pahala besar di hadapan Allah dan kamu sudah ngerti caranya, tahu ilmunya, kok masih kamu belum datang? Ayu fa'idatin laka fi thalabil ilmi. Lalu apa faedahnya kamu menuntut ilmu jika engkau tidak tertarik dengan yang seperti ini? Fa idza sa'aita ila al-masjid, jika engkau berjalan ke masjid, famshi ala hay'atin. Famsa ala hayyinatin. Famshi, hendaknya engkau berjalan, ala hayyinatin, dengan tidak terburu-buru, dengan tenang. Kemudian watu'adatin, itu minta ya, tu'adatin, sama pelan-pelan, sakinatin, tenang. Wala ta'jal, jangan kau buru-buru. Hanya perginya ke masjid pun adalah dalam bahasa hadis Nabi, sakinati wal waqar, dengan tenang. Waqar ainah tadi, waqar, dengan tidak terburu-buru dan tenang, bukan kerusak-kerusuk, ketebak-ketebuk. Bahkan dalam keadaan kita ketinggalan sholat berjamaah pun kita tidak boleh ngebut jalannya, tetap jalan biasa. Ada suatu ketika salah satu sahabat Nabi itu rupanya ketinggalan sholat jamaah, itu akhirnya ngejar sholat sampai lari, ketebuk-ketebuk-ketebuk. Setelah itu, setelah selesai sholat, ditegur oleh Nabi Muhammad. Tapi Nabi kalau negur itu indah, tidak dimarahi, didoain zadakallahu hirsan, semoga Allah menambah semangat. Kamu ngejar jamaah karena semangat ya, kau ngejar jamaah semangat, semoga Allah menambah semangat bagimu. Tapi wala tu'id, jangan kau ulang lagi nanti. Ya, kalau mau jalan, kalau kau datang ke masjid, tidaknya bisakinati wal waqar, dengan tenang, tidak buru-buru. Jadi biarpun mau ketinggalan berjamaah, ya sudah, jalannya tetap sakinah wal waqar. Ukul fi tariqika, dan bacalah di dalam perjalananmu, Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya aku as'aluka, memohon kepadamu, bihaqqis sa'ilina, demi hak hamba-hamba yang pernah memohon kepadamu, ya Allah, alaika sa'ilina, alaika, haknya orang yang meminta atas nama dirimu, babi hakir rahibina ilaika, dan hak orang-orang yang berkeinginan mencarimu, mencari ridhomu, orang-orang yang berbuat untuk mencari keridhaanmu, babi hakim amsyaya, demi hak perjalananku, hadha ilaika kepadamu. Ini. Fa inni lam akhruj. Sungguh aku saat ini tidak keluar. Syaron. Walabathron. Aku keluar ini bukan aku sebagai orang yang sombong dan yang enggak tahu terima kasih. Asyaron itu orang yang enggak ngerti di disayang. Tidak ngerti di dimanja atau tidak pernah berterima kasih. Kalau Bathron itu orang yang keras, sombong. Sombong, Bathron, sombong. Wal riya, anda juga bukan riya, aku datang. Wal sum'atan, bukan pamer. Tidak pamer. Wal kharajtu tika asakhatika. Akan tapi aku keluar ini karena aku takut murkamu. Wabtiho amardotika dan wabtiho amardotika berharap keridoanmu. Was'aluka maka aku mohon kepadamu ya Allah antung kidhani. Aku mohon kepadamu ya Allah untuk engkau selamatkan aku. Minan nari dari api neraka. Antaghfirli dan kami mohon kepadamu antaghfirul itu untuk mengampuniku. Antaghfirul dzunubi mengampuni dosa-dosaku. Wa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, sungguh tidak ada yang mengampuni dosaku kecuali engkau. Ini adalah di saat kita menuju di dalam perjalanan baca doa ini. Atau di saat mau keluar baca doa ini. Adabu dukhulil masjid, kemudian saat itu kamu masuk masjid, ada tata krama masuk masjid. Fa idza aradta dukhula ila al masjid, kalau sudah kamu mau masuk masjid. Waqaddim rijlaka al yumna, kamu dahulukan kaki kirimu, kaki kananmu masuk masjid dengan kaki kanan. Wa qul Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, ucapkan selawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, salawat dan salam limpahkan kepada Nabi Muhammad dan para keluarga dan sahabatnya. Lalu tambahkan doa Allahumma ya Allah. Ighfir li dhunubi, ampuni dosaku. Waftah li abwaaba rahmatik, bukalah untukku pintu rahmatmu. Di saat masuk dengan abwaaba rahmatik, nanti di saat keluar doanya sama abwaaba fadlik. وَمَهْمَا رَأَيْتَ فِي الْمَسْجِدِ مِنْ بَيْءٍ مِنْ مَنْ يَبِيعُ أَوْ يَبْتَأُ. Kapan engkau melihat di masjid itu ada orang yang yabi'u menjual, wa yabta'u dan membeli? Kok ada orang jual beli? Fakul, makanya. Maka bacakan, katakan. لَا أَرْبَحَ اللَّهُ تِجَارَتَكَ. Semoga usahamu tidak beruntung. Jadi didoakan jelek. Nabi pernah mendoakan semacam itu. Maka dari itu tidak diperkenankan dan hukumnya haram jual beli di masjid. Biarpun sah jual belinya. Dan orang yang jual beli di masjid tidak akan diberkahi perdagangannya. Karena didoakan oleh Rasulullah. La arbahallahu tijaratahu. La arbahakallahu tijarataka. Semoga Allah tidak menjadikan usahamu itu untung. Rugi. Makanya Buya selalu mengingatkan. Tidak usah promo bisnis di dalam masjid. Jangan main-main, ini urusannya dengan Allah yang memiliki berkah. Jangan berkata, enggak apa-apa, saya jualan di masjid kaya raya. Oh ya, enggak berkah. Tunggu saja waktumu. Wa idza ra'aita fihi man yanshud dalatan, atau juga kamu menemukan di masjid orang-orang yang mencari barang hilangnya. Barang hilang diumumkan di masjid. Kul, katakanlah. La raddallahu ilaika. Semoga Allah dimengembalikan kepadamu. La raddallahu, bukan la radda, la radda. La raddallahu alaika. Semoga tidak kembali itu. Didoain semoga hilang tambahan. Karena masjid tidak dibangun untuk itu semuanya. Harus paham orang. Mengumumkan barang hilang di masjid, bisnis di masjid, itu minta didoakan dengan doa yang jelek. Alas. Kadzalika amara Rasul SAW. Begitulah Nabi memerintahkan dan mengajarkannya. Fa idza dakhaltal masjid, kemudian kalau kamu masuk masjid, fala tajlis. Jangan engkau duduk hatta tusalli rak'ataini. Sampai engkau bisa melakukan salat dua rakaat, rak'atai tahiyati, dua rakaat tahiyat. Jangan masuk masjid kecuali engkau sudah melakukan dua rakaat tahiyatul masjid. Fa illam takun ala taharatin. Jika engkau ternyata dalam keadaan tidak punya wudu, buru masuk masjid, enggak sempat wudu, dan saat itu pun harus duduk ke masjid, aw lam turid fi'liyan fi'laha, aw lam turid fi'laha, wa ilam takun ala tuharatin falam turid fi'laha. Fa'ilam turid fi'laha, jika kamu tidak ingin melakukannya, fa'ilam turid fi'laha, jika engkau tidak ingin melakukannya, fi'tahiyat al-masjid ya, kafatka, maka cukup bagimu al-baqiyatus salihat, baqiyat salihat. Apa baqiyat salihat? Baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, allahu akbar. Kelas. Jadi tahiyatul masjid. Jika ternyata kamu tidak punya wudu, atau memang kamu tidak menghendaki untuk melakukannya, lam turid fi'laha, kafatka al-baqiyatus salihat, maka cukup bagimu adalah mengucapkan al-baqiyatus salihat 3 kali. Wakila arba'an. Ada yang mengatakan 4 kali. Wakila thalathan lil muhdithi wa wahidatan lil mutawaddi. Ada yang mengatakan membaca 3 kali untuk orang yang tidak punya wudu, dan sekali cukup bagi orang yang punya wudu. Intinya yang dibaca adalah subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Wa ilam takun sallaita fi baitika. Jika engkau belum sholat di rumahmu, rakaatil fajri, 2 rakaat subuh tadi. Kalau ternyata kamu di rumah belum melakukan sholat qabliyah subuh, fayuji'uka ada'uhuma anit tahiyyati, maka kemudian kamu melakukan di masjid qabliyahnya tadi, maka itu sudah mencukupi dari at-tahiyyat. Artinya enggak perlu lagi tahiyyat. Jika engkau belum melakukan sholat qabliyah subuh di rumahmu, kemudian kamu masuk masjid, lalu di masjid awal kamu masuk masjid, kamu melakukan sholat 2 rakaat fajar atau yang namanya sholat qabliyah subuh, maka cukup bagimu itu. Tahiyatnya enggak perlu lagi. Karena tahiyatnya sudah masuk di situ. Biarpun tidak boleh diniatkan saat itu. Fa idza faraghta min rak'ataini, kalau sudah selesai salat 2 rakaat tadi, 2 rakaat tahiyatul masjid atau qabliyah subuh yang dilakukan, fanwil i'tikaf, jangan lupa niat i'tikaf agar keberadaanmu di tempat tersebut ada faedahnya. Keberadaanmu di masjid ada pahalanya. Sebab i'tikaf diam saja dapat pahala. Wad'u bima da'a bihi Rasulullah, dan bacalah doa seperti doa yang pernah dibaca oleh Rasulullah. Ba'da rakaatil fajri, setelah melakukan 2 rakaat fajar atau setelah melakukan doa, melakukan salat 2 rakaat qabliyah subuh. Apa doa ini? Doa ini adalah yang kita baca di masjid setiap pagi. Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika. Ya Allah, aku mohon kepadamu rahmat. Tahdi biha qalbi, yang dengan rahmat itu kau berikan petunjuk kepada hatiku. Wa tajma'u biha syamli, dan engkau kumpulkan kembali sesuatu yang telah berantakan di antara kami. Wa tulimu biha sya'ti, dan engkau benahi, tulimu engkau benahi fiha Biha dengan rahmat itu sya'thi, segeralah yang cerai berai dari keadaan kami. Kau benahi. Waturuddu biha ulfati, dan kau kembalikan dengan rahmatmu ulfati, sesuatu yang sesuatu kebaikan yang sudah baik, sudah biasa. Ulfah itu biasa dengan kami. Kebaikan yang selama ini hilang, yang semula kebaikan itu sangat dekat dengan kami, maka kembalikan ya Allah. Wa tuslihu biha dini, dan dengan rahmat itu tusliha, dan kau benahi biha dengan ini dini agamaku. Dengan rahmatmu kau benahi agamaku. Maksudnya minta benahi urusan agamaku. Wa tahfud biha ghaibi, dan kau jaga batinku. Wa tarfa'u biha syahidi, dan zahirku kau angkat. Secara lahir kau angkat sehingga kami berguna, dan batinku kau jaga sehingga tidak punya penyakit-penyakit hati. Utuzakki biha amali, kau bersihkan amalku dari unsur riya dan sebagainya. Nah tadi. Wa tubayyid biha wajhi, dan dengan rahmatmu itu kau putihkan wajahku. Wa tubayyidu, dan kau putihkan biha dengan rahmat itu wajhi, wajahku. Wa tulhimuni, dan kau berikan ilham kepada kami, pemahaman atau ilmu. Biha dengan rahmatmu kau berikan kepada kami ilmu, rusydi, kebenaran. Rusyud adalah kebenaran, suatu kebaikan. Rusydi, kebaikan kepadaku. Hatta a'lam. Wa taqdi biha hajati, dan kau qadha, kau selesaikan hajatku. Wa taqsimuni biha min kulli su', dan kau jaga kami dengan ini semua dari segala kejahatan. Allahumma ya Allah, ini as'aluka imanan khalisan, aku minta kepadamu iman yang bersih ya Allah, iman yang tulus. Daiman, terus menerus. Bashiru qalbi, yang bisa dirasakan oleh hatiku. Wa yakinan shadiqan, dan keyakinan yang benar. Hatta a'lama, sehingga kami yakin, aku yakin, annahu, sesungguhnya. La yusibani, tidak akan menimpaku, illa ma katabahullahu, kecuali apa yang telah Allah tuliskan. Ayo. Mana tadi? Illa ma katabtahu, hatta lis illa ma la yusbani illa ma katabtahu, tidak dan sungguh, hatta alam, sehingga aku menjadi yakin annahu, sesungguhnya lan yusibani, tidak akan bisa menimpaku illa ma katabtahu, kecuali sudah yang kau tuliskan. Jadi agar kami semakin yakin ya Allah, tidak akan menimpaku apapun kecuali sesuatu yang kau tuliskan. Sudah ada di Lauh Mahfuz, tidak akan berubah. Alayya, yang kau tulis untukku. Raddini, dan jadikanlah aku ridha bima qasamtahu li, terhadap apa yang kau bagikan untukku. Rizki kau berikan, pasangan yang kau berikan, anak, semuanya jadikan aku ridha dengan pemberianmu itu ya Allah. Allahumma ya Allah, ini as'aluka imanan shadiqan. Ya Allah, aku minta kepadamu iman yang benar. Wa yakinan laysa ba'dahu kufrun, dan keyakinan yang tidak dibarengi dengan kekafiran. Was'aluka ya Allah, dan aku mohon kepadamu rahmatan rahmat analu biha, aku bisa memperoleh dengan rahmat itu syarafa karomatika, kemuliaan karomahmu. Karomah adalah kemudahan, kelebihan, kebaikan yang Allah berikan kepada mereka kasih-kasihnya. Laisa ba'dahu kufrun, yang tidak ada kekafiran setelah itu. Ya Allah, berikan kepadaku iman yang kuat dan yakin yang kuat, yang tidak ada kekafiran setelah itu. As'aluka rahmatan biha, berikan kepadaku rahmat yang dengan rahmat itu aku mendapatkan syaraf wa karomatika fid dunia, kemuliaan di dunia dan kemuliaan di akhirat. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka, mohon kepadamu al-fawza, keberuntungan, indal liqa'i, tatkala bertemu dengan Allah, denganmu ya Allah. Wasabri, as'aluka sabra indal qada', dan jadikan aku orang yang sabar di saat menerima ketentuan darimu. Wa manazil syuhada'i, dan aku mohon untuk kau tempatkan kami di tempatnya para orang mati syahid. Wa isyas su'ada, dan hidupnya orang-orang yang bahagia. Wa nasru 'alal a'da, dan kemenangan atas mulut musuh-musuh. Wa murafaqat al-anbiya'i, dan kebersamaan bersama nabi. Allahumma inni unzilu bika hajati ya Allah. Aku serahkan kepada-Mu hajatku ya Allah. Engkau tahu hajat, unzilu maksudnya aku turunkan, ya Allah aku sampaikan, aku paparkan kepada-Mu hajatku ya Allah. Wa in da'ufa ra'yi, biarpun kami itu lemah dalam berusaha ini, lemah, tapi tetap aku saudara, makanya aku saudarakan kepada-Mu Zat yang Maha Kuat. Wa da'ufa ra'yi wa qasura amali, dan lemah amalku, banyak kurang. Wa taqartu ila rahmatika, dan aku butuh kepada rahmatmu. Fas'aluka ya qadiyal umur, maka aku mohon kepadamu wahai Zat yang menyelesaikan segala urusan. Yang menyelesaikan segala urusan. Wa safiya syuduri, dan wahai Zat yang pengobat hati seorang hamba. Kama tujiru bainal bukhur, kama tujiru bainal bukhur, seperti engkau biat. Jadi jauhkanlah aku ya Allah. Kama tujiru bainal bukhur, seperti engkau batasi antara laut dengan laut. Antujiruni min abad, antujiruni min adabis sa'ir, antujiruni min adabis sa'ir, meminta peti subur, dan upaya-upaya yang merusak dan menghancurkan. Jadi laut itu dibatasi dengan pulau-pulau, sehingga laut sana tidak akannya. Gambaran aja bahasa yang, jadi laut itu tidak begitu satu semuanya, tapi ada pembatas-pembatas. Sehingga kita mungkin ada laut India, laut ini, dan sebagainya. Ombak di sana tidak ada di sini. Bencana di sini tidak akan menimpa ke sini. Jadi bentengnya adalah laut, apa? Pulau. Jadi benteng yang sangat kuat, jauh sekali. Antara pantai utara dengan pantai selatan sangat jauh. Maka buatlah pembatas seperti itu. Dari mana? Min adabis sa'ir, jauhkan aku dari neraka yang panas itu, ya seperti itu. Seperti kau jauhkan laut dengan laut. Da'wamin da'watis tubur, dan jauhkan kami ya Allah daripada dakwah tisubur, dakwah doa untuk kehancuran yang tidak kehancuran, doain kehancuran. Wa min fitnatil qubur, dari fitnah kubur. Allahumma ya Allah, maka surah anhu ra'i, kelemahan dari pendapatku. Wa da'ufa anhu amali, dan kelemahan juga dalam amalku. Tumalam tablughu niyyati, akan tapi belum sampai maksudku. Walam tabluhu niyati, dan belum sampai maksudku. Wa umniyati, dan angan-angkumi khairin dari khairin. Wa attahu ahadan, yang pernah kau janjikan kepada seorang. Ya Allah, aku lemah. Aku enggak mampu. Dan di sana ada orang yang beri kemampuan. Ada kemampuan bisa bersedekah, ada kemampuan sholat, ada kemampuan haji, dan seterusnya. Mereka kau beri kemampuan, tapi saya tidak. Aku tidak bisa mendapatkan seperti yang kau janjikan kepada mereka. Mereka itu, ya Allah. Min ahibadika au khairin anta mu'tihi, atau kebaikan yang kau berikan ahadan kepada seseorang. Min khalqika, dari makhlukmu. Sementara fa ini arhubu ilaika, dan aku ingin kepadamu ya Allah, tapi aku tak mampu. Arhubu ilaika fa ini arhubu ilaika, sementara aku ingin tapi aku tak mampu. Was'aluka iyyahu ya rabbal alamin, maka aku mohon untuk itu semua aku dapatkan. Allahumma ya Allah, ij'alna, jadikan kami hadina orang yang mendapat kemetujuh. Orang berikan petunjuk. Muhtadin yang mendapatkan petunjuk. Khairul dhalina. Dan tidak menyesatkan. Tidak sesat. Walal mudillina. Dan tidak menyesatkan. Itu semua adalah untuk harban li'adaika. Untuk merangi musuh-musuhmu. Wasiliman li'wati awliya'ika. Untuk pasrah kepada para kekasih-kasihmu. Nahnu nuhibbuka. An-nasa. Aku mencintai manusia. Nuhibbuka an-nas. Mencintai manusia. Nuhibbu bihubbikan nas, maka aku ingin dengan cinta itu bisa mencintai manusia. Wa nu'adi bi adawatika, wa nu'adi bi adawatika, dan aku bisa memusuhi. Wa nu'adi bi adawatika man khalafaka, orang yang melanggarmu. Min haqiqah, dari hambamu. Allahumma ya Allah, hadza du'a'u alikal ijabatu. Ini adalah permohonanku dan pengabulan hanya darimu ya Allah. Wa hadzal juhdu, dan ini adalah usahaku. Wa alaka tuklan, kepadamu lah kami serahkan semuanya. Wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kami adalah milik Allah, kembali kepada Allah nanti. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, tidak ada daya dan tidak ada upaya kecuali dari Allah yang Maha Agung. Allahumma ya Allah, dzal habli syadid, yang punya pengikat, punya tali yang sangat kuat. Ini adalah syariat. Wahidat, yang memiliki syariat Islam yang sangat kokoh kuat, miliki Al-Quran. Wal-amr al-rasyid, yang mempunyai perkara-perkara yang benar. Allah yang punya perkara yang benar. As'aluka ya Allah al-amna, aku mohon kepadamu ketenteraman, keamanan. Yaumal wa'id, nanti di saat hari-hari yang kau janjikan di akhirat nanti. Wal jannata yaumal khulud, dan berikan kepada kami surga di tempat-tempat keadilan. Wa janna yaumal khulud, dalam keabadian. Aku ingin surga dalam keadilan. Ma'al muqarrabina syuhud, dengan orang-orang, dengan makhluk-makhluk yang sangat dekat kepadamu. Syuhud, yang mereka tidak pernah putus di dalam menyaksikan dengan hatinya kepadamu ya Allah. Maksud orang yang kenal Allah, para kekasih-kasihmu. Mana tadi? Al-mufina laka bil'uhud, dan mereka itu adalah orang-orang yang selalu memenuhi perjanjiannya. Tidak pernah ingkar janji. Innaka rahimun wadud, engkau sungguh maha kasih dan maha penyayang. Wa innaka taf'alu ma turid, dan engkau berbuat sesuai dengan apa yang kau kehendaki. Subhanaman. Segala puji, segala kesucian, maha suci, zat. Ta'attafa bil'izzi, yang punya sifat kemuliaan. Wukola bihi, dan memberikan kemuliaan. Subhana man labisal majda, segala puji bagi zat yang memberikan kemuliaan juga. Keagungan juga. Wa takrama bihi, dan setelah itu memberikan kemuliaan tersebut kepada orang lain, kepada manusia. Subhana man la yambahi tasbihu, la yambahi tasbihu bihi. Subhana man la yambahi atasbihu ilallah. Segala puji bagi atau sanjungan hanya perlu diberikan kepada Nabi Muhammad. Sanjungan ya Allah, sanjungan ini diberikan kepadamu ya Allah. Subhana man, subhana maha suci ya Allah, man zat, engkau adalah ya Allah zat labisal majda, yang maha suci, maha mulia, al-majda mulia. Wahai zat yang maha mulia, engkau adalah zat yang maha mulia. Wa takarrama bi, dan memberikan kemuliaan kepada makhluknya. Termasuk Nabi yang diberi kemuliaan nomor satu. Subhana man la yambahi tasbihu illallah, segala puji maha suci zat yang tidak pantas tasbih kecuali hanya untuk engkau ya Allah. Subhana dzil fadli, maha suci zat yang maha pemurah. Wa ni'ami, dan maha pemberi nikmat. Subhana dzil judi, maha suci zat yang dermawan. Wal karami, yakni pemurah, sama dermawan pemurah. Subhanalladzi ahsa kulla syai'in bi ilmih, maha suci zat yang mengetahui semuanya adalah dengan ilmunya, bisa menghitung semuanya dengan ilmunya. Allahumma ja'al li nura, ya Allah jadikan untukku nur, cahaya. Di kubri, di kuburku. Wa nuran fi sam'i, nurun, dan cahaya di telingaku. Wa nuran fi basari, cahaya di mataku. Wa nuran fi sya'ri, Dan cahaya di rambutku, wa nuran fi basyari, cahaya di kulitku, wa nuran fil hamida, cahaya di dagingku, wa nuran fi dami, cahaya di darahku, wa nuran fi idami, cahaya di tulang belulangku, wa nuran fi min baini yadayya, tu cahaya yang ada di hadapanku nanti di padang mahsyar, wa nuran min khalfi, dan cahaya dari arah belakangku, wa nuran an yamini, cahaya dari kanan, wa nuran an shimali, cahaya dari kiri. Mau pengin cahaya min fauqi, dari atasku, nura wa nuran min tahti, dan cahaya dari bawah. Allahumma ya Allah, zidni nura, tambahkan kepadaku nura, nur wa atini nuran, berikan kepadaku cahaya. Wa atini nuran, wa atini Allah nuran, Allahumma zidni nura wa atini nuran. Apa? A'dhama nurin, paling agungnya cahaya. Waj'alli nuran birahmatika, dan jadikan kepadaku cahaya dengan rahmatmu ya Allah. Ya arhamar rahimin, wahidat yang maha kasih, maha kasih, sangat pengurah, maha kasih. Wa idza faraghta minad du'a, kamu sudah selesai dari doa, fala tastaghil illa ila waqtil fardhi, setelah kamu doa fajar tadi, jangan sibuk sampai melakukan sholat fardu illa bi fikrin, kecuali tafakkur au tasbihin, membaca tasbih au qiraatin, atau membaca qiraati Quran, membaca Al-Qur'an. Fa idza sami'tal adzan, kemudian setelah itu kalau kamu menjadi mendengar adzan fi athna idzalika, saat kamu baca doa tadi, kok kamu dengar adzan, faqta ma anta fihi, maka hentikan semua kegiatanmu. Wastahil bi jawabil muadzini, akan tapi sibukkan dirimu untuk menjawab tukang adzan tadi. Jadi tadi makna daripada zikir fajar yang kita baca. Kemudian ini masalah adzan, kalau mendengar adzan di saat kau baca wirid tersebut, berhentilah baca wirid, potong sebentar untuk mendengar adzan. Fa idza qala al muadzin, jika muadzin mengatakan Allahu akbar, Allahu akbar, fa qul mithla dzalika, kalau muadzin ngomong Allahu akbar, maka kamu jawab Allahu akbar. Kamu mengucapkan Allahu akbar, fa qul mithla dzalika, wa qadalak fi kulli kalimatin. Begitu semua yang diucapkan tukang adzan kamu balas. Illa fil hayya 'alataini, kecuali di hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah. Faqul fihi ma fiha, maka hendaknya yang kau baca adalah la haula wala quwata illa billah al-aliyyil 'adzim. Fa idza qala as-shalatu khairu minan naum, di waktu subuh, tathbib, dia mengatakan as-shalatu khairu minan naum, muadzin yang mengatakan as-shalatu khairu minan naum, maka hendaknya yang kau baca adalah wa qul sadaqta wa bararta wa ana ala dhalika minasy syahidin, benar kau wahai muadzin, dan sungguh kau telah berbuat baik saat ini bangunin orang. Wa ana ala dhalika minasy syahidin, wa ana dhalika minasy syahidin, dan aku menjadi saksi. Ini kita ngomong begitu. Fa idza sami'tal iqamata, kemudian setelah kau mendengar iqamat, wa qul mithla ma yaqul, maka tiru juga iqamah tersebut. Illa fi qawlihi qad qamatish shalat, kecuali waktu sang muadzin sampai perkataan qad qamatish shalat, faqul, maka bacalah aqamahallahu, semoga Allah menegakkan salat tersebut. Wa adamah, dan bisa abadi. Abadi dalam diriku terus menerus, abadi dilakukan oleh orang hamba-hamba terkasih Allah. Madamatis samawati wal ardhu, selagi matahari, selangit dan bumi masih tegak, semoga salat tetap tegak. Fa idza faraghta, jika engkau selesai menjawabil muadzin, dari menjawab tukang adzan, faqulan, maka bacalah Allahumma inni as'aluka inda huduri salatika, ya Allah aku mohon kepadamu saat datang waktu salatmu, wa aswatu du'aika, inni as'aluka inda huduri salatika wa inda aswati du'atika, du'atika, di saat ada seruan dari orang-orang yang memanggil atas namamu, tukang adzan itu. Wa idbari lailika, dan di saat malam mulai berpaling. Wa ikbali naharika, dan saat siang mau datang. Antuk tiya Muhammadan, hendaknya mohon ya Allah, mohon berikan kepada Nabi Muhammad, berikan kepada Nabi Muhammad al-wasilah tawasilah wal-fadilah, dan keutamaan. Nabi Muhammad jadikan sebagai perantaraku menuju kebaikan kemuliaan. Wasilah, ada sebagian mengatakan wasilah adalah satu tempat di surga, satu pangkat di surga namanya wasilah. Ya Allah berikan kepada Nabi Muhammad pangkat di surga, fadilah juga, tapi secara makna wasilah adalah sebab penyambung kita dengan Allah, wal fadilah keutamaan, wad darajat ar-rafi'ah, derajat yang tinggi, Wab'adhu, maka bangkitkanlah, ya Allah. Bangkitkan. Ada tadi? Wab'adhu al-maqam al-mahmud, maka bangkitkan kami. Wab'adhu, bangkitkan kepada Nabi, berikan kepada Nabi Muhammad, bangkitkan Nabi Muhammad al-maqam al-mahmud, yaitu di maqam mahmud. Maqam mahmud juga sebagian ulama mengatakan satu maqam di surga yang luar biasa, surga tertinggi, namanya maqam mahmud untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alladhi wa'adtahu, ya, seperti yang kau janjikan untuk Nabi Muhammad, innaka la tukhliful mi'ad, engkau tidak pernah ingkar janji, ya arhamar rahimin, wahai zat yang maha kasih. Wa idza sami'tal adzana wa anta fis salat. Tapi kalau kau dengar adzan waktu kau berada dalam solat, bagaimana ini? Dengar adzan tapi dalam keadaan solat, jangan diputus solatmu. Maka tammim solat, fatammim solataka, sempurnakan solatmu. Setelah kau sempurnakan solatmu, thumma tadarok al jawaba, kemudian kejar jawabannya. Ba'da salam, setelah mengucapkan assalamualaikum, kau kejar jawabannya, menjawab, ngulang adzan tersebut. Ala wajhihi, seperti adzan itu. Jadi kau setelah assalamualaikum, dia ngulang. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Sampai selesai. Wa idza akhrama al-imamu bil fardhi, awas, kalau engkau menemukan imam sudah takbiratul ihram salat fardu, fala tastahil illa bil iktida'i bihi, maka jangan menyibukkan dirimu kecuali untuk mengikuti salat sunnah. Ntar dulu, semua tahiyatul masjid ntar dulu, langsung ikut kepada imam. Wa shallil fardha, dan salatlah fardu. Kama syuyutlah alaika fi kaifiyati sholati, seperti akan dibacakan untuk kalian nanti setelah ini, bagaimana cara-cara sholat, wa adabiha, dan tata kramanya. Wa idha farahta, jika engkau selesai sholat, faqul Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allah, bacalah sholawat, kemudian Allahumma antas salam, ya Allah engkau adalah as-salam, namamu salam, wa minkas salam, dan darimulah keselamatan, wa ilaika ya'udhu salam, dan kembali kepadamulah segala keselamatan. Wa ilaka ya'udhu salam, hayyina, hidupkanlah kami, ya Rabbana, wahai ya Tuhan kami, bisalami dengan keselamatan. Wa adkhilna al-jannata, dan masukkan kami ke surga, tabarokta, darussalam, kepada kampung keselamatan, kampung kesejahteraan. Tabarokta, maha suci engkau, ya Allah, ya dal jalali wal ikram, maha suci dan mulia, ya dal jalali wal ikram, wahai dal yang maha agung, dan maha mulia, subhana rabbi, maha suci Tuhanku, Al-Ali maha tinggi, Al-A'la maha tinggi, Al-Wahhab yang maha pemurah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah yang maha tunggal. La syai' la syarikalah. Tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Lahul mulku, bagi Allah lah semua kerajaan. Walahul hamdu, dan bagi Allah lah segala puji. Yuhyi wa yumit, Allah yang menghidupkan dan mematikan. Wa huwa hayyun la yamut, Allah maha hidup dan tidak akan mati. Biadil khair, di tangan Allah segala kebaikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. La ilaha illallah ahlun ni'am ala syai'in qadir. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, ahlul thana'i, ahlun ni'mati, ahli ni'mat. Maksudnya ahli ni'mat itu pemberi ni'mat. Wal fadli, karunia. Wathana'i, punjian al-hasan yang bagus. La ilaha illallah Allah, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Wala na'budu illa iyah, sungguh kami tidak akan menyembah kecuali kepada Allah. Mukhlisina, dengan tulus, tidak pakai campuran yang lainnya. Mukhlisina lahud, maka tidak campur dengan yang lain-lainnya. Mukhlisin maksudnya, mukhlisina lahu, hanya untuk Allah, bukan untuk yang lainnya. La na'budu illa iyyahu, kami tidak akan menyembah kecuali kepadamu, kepada Allah. Tuhan tadi, mukhlisina, tulus, tidak dicampur untuk yang lainnya. Maksudnya ikhlas. Lauddin, bagi Allah lah agama yang benar. Walau karihal kafirun, biarpun orang-orang kafir tidak senang kalau kami melakukan kebaikan seperti ini, ya Allah. Thumma ud'u ba'da dhalika, kemudian bacalah doa setelah itu. Bil jawami'il kawamili, dengan doa-doa yang sangat mencakup. Kalau jawami' mencakup, al-kawamil sempurna. Jadi doa Nabi itu doanya mencakup, doanya pendek, isinya banyak doa itu. Wa huwa ma'allamahu Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti yang diajarkan Rasul kepada Siti Aisyah. Allahumma ya Allah, inni, sesungguhnya aku, as'aluka, memohon kepadamu ya Allah. Allahumma inni as'aluka, memohon kepadamu ya Allah, minal khairi kullih, dari semua kebaikan. Ajilihi wa ajilihi, baik sekarang atau nanti di akhirat. Wah, habislah. Ma'alimtu, Ma'alim tu wa ma'alimta. Ma'alim tu minhu wa ma'la na'lam. Kebaikan yang aku mengerti atau yang tidak tahu. Engkau maha tahu. Wa'udhu bika min syarri kullihi. Dan aku memohon perlindungan darimu. Dari segala kejahatan semuanya. Ajilihi wa ajilihi. Minta. Ya Allah, jauhkan aku dari kejahatan semuanya. Yang untuk di dunia dan di akhirat. Masya Allah. Ma'alim ta minhu wa ma'lam a'lam. Atau ma'alim tu minhu wa ma'lam a'lam. Aku yang baik yang aku ketahui atau tidak ketahui. Sebab kita ini terbatas mengetahui kejahatan. Kadang menurut kita adalah baik, ternyata jahat. Kita serahkan ya Allah. Pokoknya jauhkan dari kejahatan yang saya sadar atau tidak sadar. Saya tahu atau tidak tahu. Was'alukal jannata, dan aku mohon kepadamu ya Allah surga. Wa ma yuqarribu ilaiha, dan semua yang mendekatkan pada surga. Amal-amal. Dekat dengan orang baik. Teman baik, pasangan baik, usaha baik, yang menjadikan dekat ke surga. Pokoknya kalau sudah minta begitu, insya Allah akan didekatkan kepada Allah. Segala sesuatu yang menjadikan dia bakal menuju surga. Min qawlin, dari perkataan, wa amalin, pekerjaan, wa niyatin, niat, wa itiqadin, keyakinan. Wa udhubika, dan aku berlindung kepadamu ya Allah, minan nari, dari api neraka, wa mayukarribu ilaha, dan semua yang mendekatkan kepada neraka. Min qawlin, dari perkataan, wa amalin, amal, wa niyatin, niat, wa itiqadin, dan keyakinan. Was'aluka, dan aku mohon kepadamu ya Allah, min khairi ma sa'alaka minhu abduka wa nabiyyuka Muhammad, dan aku mohon kepadamu ya Allah dari kebaikan seperti yang pernah diminta oleh abduka hambamu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa a'udzubika minasyarri, dan aku berlindung dari kejahatan, masta'adzaka minhu abduka wa nabiyyuka Muhammad, kejahatan yang pernah diminta oleh kekasihmu Nabi Muhammad untuk dijauhkan darinya. Allahumma ya Allah, wa ma qadaita alayya min amrin faj'al akibatahu rusyda. Ya Allah, apapun yang kau putuskan untuk kami, jadikan pungkasannya adalah segala kebaikan. Ini adalah di antara doa-doa. Dan memang ini adalah Imam Ghazali mengajari doa panjang banget ini. Nanti setelah ini kita akan belajar tentang membersihkan hati dan sebagainya. Ini kita masih baca doa dulu. Dan tidak semua doa ini ternyata kita baca. Sebab di dalam doa, doa fajar itu hanya pendek. Kemudian setelah doa fajar, kita sholat subuh, kita baca doa. Seperti yang kita baca, yaitu Al-Wirdul Latif. Ini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna ansurna wa la tahdhulna. Wa'afina tumridna wa akrimna wa tuhinna. Wa atina la tuthur alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, muliakan kami di dunia dan di akhirat. Berikan kepada kami ilmu yang manfaat. Semakin dekatkan kami kepada kebaikan. Jauhkan kami dari kemungkaran. Ampuni orang tua dan guru-guru kami. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat wal afiat, dan berikan kepada kami semua husnul khatimah. Allahumma ya Allah, husnul khatimah. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami adalah kalimat mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.